استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأزول على ما نوى به شيخنا الفاتحة. صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: amal ibadah yang kita kerjakan supaya naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya lulus di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalannya ialah pertama, cintai dan turuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat cinta kepada Nabi, berkat kita menurut dan berusaha untuk menuruti Rasulullah, maka Allah maampuni kesalahan dan kekurangan kita, serta dinaikkannya pangkat dan kedudukan kita. Yang kedua, supaya amal itu diterima, peliharalah olehmu atas lidahmu daripada menjatuhkan akan kejahatan di dalam saudara yang muslim, daripada yang menanggung akan Quran, yakni yang mengamalkan akan hukum yang di dalam Quran. Mulut kita dijaga, jangan menggibah orang Islam, terlebih orang-orang yang mengamalkan akan Islam itu sendiri. Jangan tapi katujuk menyambati aib orang. Jangan tapi katujuk mengojek-ngojek kemaluan orang. Kunci muntung nukar ka kapit baju, kapit akan kemuntung. Mun tebiasa katuju menyambati aib-aib orang, hobi banget. Dan tanggungkan akan dosamu atas dirimu, dan jangan engkau tanggungkan akan dia dosa itu atas mereka itu, supaya jangan menguyak aib orang. Agama membimbing dan melajari kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari segala kekurangan. Ketika kita duduk di bawah pohon nyior, asik-asiknya berokok lawan bawa, santai, dagui gugur handayang nyior, maka kena bahu. Secara logika, insya Allah langsung kita paham. Nyior kada bisi gawian, bujur kah? Ini perbuatan dan ujian dari Allah. Kada mungkin menyalahkan handayang nyior. kaluai saking penyangitannya, ditinjaknya pun nyur tadi, saking sangkal sangitnya pungol pana pohon nyur nija, menggugurakan handayang kada bepadah tinjaknya. Aduh, ya, bertambah sakit petis. Bahu-bahu dah kena anda yang ditinjak pohonnya pulang dua kali tambuk. Tanggungkanlah kesalahanmu itu kepada diri. Ini perbuatan Allah. Nang menggugurakan anda yang nyur itu siapa? Allah. Logika lakas saja paham. Insya Allah orang bungol gen kawajak menerima. Iilah jar. Unda jua nang salah. Kenapa gerang duduk di bawah pohon nyur? Habis angin kencang. Maka hatan kekencangannya angin kada jua bejauh. Asik panglawan WA nih. Asik lagi. Dakoi. Kena untung anda yang nyur. Jakanya buah nyiurnya ke kepala. Wassalam. Nang salah tu pohon nyiur ke kita kah? Siapa? Kita. Logika langsung paham. Agama kemudian membimbing lagi kepada kita. Ketika kita turun ke masjid dengan niat yang sudah bagus hendak menuntut ilmu agama, duduk mendengarkan guru bebacaan, asik eh? Bulikan sekalinya hilang sandal, maka betulis diandakan sandal situ, minta rela wallah ya. Logika akal sedikit ngalih menyalahkan diri. Kenapa? Karena nang dihadapi ini manusia. Nang beisi kehendak, nang beisi sing haja. Dan biasanya kita langsung menyalahkan dan membahas panjang lebar kesalahan maling. Bahkan melibatkan selain salah maling, salah tukang jaga sandal pulang. Bahkan bukan hanya tukang jaga sandal nang disalahkan, panitia masjid di mamainya. Bedahulu mengangkat, memperpanjang salah kurang. Bahkan sepertinya inya kadada salah. Bahkan. Agama membimbing, tanggungkan kesalahan itu kepada dirimu. Tidak ada beda antara pohon nyior lawan manusia nang jadi maling itu. Bahwa pohon nyior la haula wala quwata, manusia itu pun la haula wala quwata. Berarti semua ini ujian dari Allah Subhanahu. Hah? Jadi sampai sandal hilang ini Allah menggawi lawan unda. Allah memperbuat lawan unda. Nah, mun Allahnya kada mungkin salah. Tentunya undanya nang salah. Di mana aja salah unda? Nah, ya nang kadang-kadang kata-katamu salah. Bisa jadi subuh tadi sembahyang kada betumakninah, maling jua ngarannya. Rukuk kada batumakninah, itidal kada batumakninah, apalagi kada sing sembahyang subuhan. Lalu turun ke majelis, bulik dari majelis sandal hilang, ujar Tuhan, nyawa kada sembahyang subuh, dosanya gonal. Unda hukumakan sandal nang nyawa sayangi unda ambil. Tapi kena di akhirat kada nda hukum lagi nyawa. Ini pang hukumannya nah. Ini pang siksaannya. Ini karena nyawa nang salah, karena nyawa nang berdosa, Jadi unda turunakan hukum, hukuman apa bentuk hukumannya? Sandal nang disayangnya diambil Tuhan. Mun Tuhan nang turun ke bumi, turun ke Masjid Jami sini, mencuntan sandal tu kada mungkin. Pasti ada makhluk yang digarakakan Tuhan. Disambatlah makhluk itu ngarannya sumaling. Ngarannya. Lalu si sumaling tadi, akhirnya kita nang terlalu tinggi ilmu fikih menyalahkan dan memperpanjang sumaling. Aturannya sumaling itu kita tahu sudah inya salah, cuma nang kita panjangi salah seorang, bukan salahnya sumaling. Sumaling itu salah becucuntan, itu urusan dia sama Allah. Ini nang jadi Allah nih maulah kayak ini ujian, ini ada dosa nih undane, ada salah, lalu panjang salah seorang nih dibahas. Tanggungkan kesalahanmu kepada dirimu. Hingga kadang-kadang orang soleh saat berada di satu kampung, turun bala di kampung itu, inya menangis. Ya Allah, jangan kau sakiti orang kampung gara-gara ulun ada di kampung sini. Allah, hebat akhlak mereka. Gara-gara unda jinya ada di kampung sini, nah jadi pembala turun. Tuhan tuh nurunakan kau dah unda, cuma dari kampung sini tali libet orang baik kena hukuman. Dan ini akhlak. Ada kita berbalik. Turun bala di kampung. Ini bubuhan lahong pang banyak di sini ya. Menyalahkan orang nomor satu dan memperpanjang menyalahkan orang hingga menghina dan menggibah, menguya dan membeber-beberkan aib orang. Mudahan maka bila katuju menguya aib orang, katuju mengangkat salah-salah orang bedahulu, salah orang nang bedahulu diangkat. Biasanya lalu anu aja tak gibah, lalu sombong, inya merasa orang nang salah, kada inya nang salah. Lalu kayak apa nak amal naik kepada Allah? Gibah itu pemeriksaan langit pertama. Di langit pertama aja kada naik amalnya, gara-gara hobinya mengucek kemaluan orang. Kemaluan orang dikucek. Satu langkah supaya kita ini, aku ini hidup berhadapan Allah. Apa aja nang ku terima dalam hidup dan kehidupan ini adalah minallah. Itu nang di ingatakan kadang-kadang oleh orang bahalwa nang di kamar. Inya kada menguya aib orang karena menurut pandangan inya orang kadada. Nang ada ini nang dihadapinya Tuhan aja. Tuhan nang dihadapinya nih di dalam kisah pohon nyur, di dalam kisah makhluk, di dalam kisah apa lagi? Anu kulit pisang. Kisah Tuhan asik berjalan dagui tedingsir. Harusnya kita nang handak parak dekat dengan Allah. Kenapa Allah menyumbalitakan unda yo? Kaitu tak. Kenapa yo Allah menyumbalitakan unda? Tentu unda nang salah. Maupang Allah nang salah. Tuhan, orang bakal lahir itu jangan kayak ini. Mudah besar sembunyian itu. Congol sini nyaman kita bertampar sama sekali. Tuhan ditantang. Jadi dalam itu apa tadi? Kulit pisang ada kisah Allah. Dalam pohon nyur ada kisah Allah, ya kah? Itu logika cepat aja memaham. Coba di dalam kisah makhluk ni ada kisah Allah, tangalih sedikit. Dahano kita inya juga ini mencuntan. inya jua ai nang beistilah, inya jua ai nang nakal, akhirnya itu nang taangkat. Lalu menyalahkan orang, lalu membeber-beberkan kesalahan dan keaiban. Orang yang hendak membuang kebiasaan gibah, menguyah aib orang, lalu caranya kuyalah aib diri sendiri. Cara supaya menguyah aib diri sendiri aja, nang kita hidup ini, aku sama Allah, Allah sama aku. Allah sempurna, aku riget, titik. Urang riget, wajar aja dapat bala dan musibah. Datangnya bala dari Allah. Allah mendatangkan lewat kulit pisang, lewat pohon nyiur, lewat makhluk, lewat napa samut, lewat tikus. Buring. Tigut tikus. Salah apa ya unda aja? Jadi sampai tikus mengikut unda. Ada tuh salah lawan Tuhan. Ada tuh. Atau wae pokoknya ada. Nah menggarakakan tikus tuh siapa? Apalagi kadang-kadang. Nyata ae salah. Sawat tikus masuk ke sarang. Salahnya di mana? Tiwas guring kada beselawar. Itu nyata dah. Guring nih bebinian kada basalawar. Tikus. Nangaran tikus mariangin. Tuh kan inya matanya kabur-kabur. Melihat dari jauh perasanya kawannya. Mepina hirang juga nih. Parakinya nyutuk masuk. Maka tikus mariangin ini maju pantang mundur. Salah apa unda jar jadi sampai dia num tikus salah seorang kada salah tikus salahnya di mana guring kada basalawar nang basalawar aja dimasuki tikus apalagi nang ada sing salawaran jelas sejarah nah salah kita kada salah orang kada salah kita. Jadi duduk dalam dunia, hidup di dalam dunia, alam semesta, gunung, laut, air terjun, pohon, angin, dan segalanya adalah sebuah perantara agar kita bisa menerima perbuatan Allah kepada kita. Jalan-jalan dagui kawa kurang. Kada jua basengaja urang membuat membuang kulit durian. Nang ngaran timbai bahapal ting kita lewat ke bidik di kepala. Ayo. Orang yang belajar tauhid akan mencoba. Ya Allah, ampuni ulun, maafkan ulun. Itu aja zikirnya. Kedadainya nyalahkan nang manawak tu. Walaupun nang manawak tu salah, tapi inya kada menyalahkan, kada maangkat kesalahan orang itu, nang diangkatnya kesalahan dirinya sendiri. Kenapa jadinya memandang dirinya nang salah? Karena hasil tawakan ini gugur ke kepala perbuatan Allah Ta'ala. Melewat orang imbah makan durian. Nah, buang-buangnya. Maka mengeluari pulang. Sinang membuangnya. Hei, kenapian kah minta rela aja? Allah. Iyalah. Apabila hati kita sudah mulai memfokuskan aib itu diri kita. Orang semua baik. Orang semua bagus. Labbaik Allahumma labbaik. Semua orang baik-baik. Kenapa jadi baik-baik? Karena semua kisah Allah. Kulit pisang bagus saja. Pohon nyiur bagus saja. Nang handayangnya pidik tadi. Kena bahu seorang. atau asik duduk buahnya nang pidik degui karena behu. Ya Rasulullah, biar nang seterek habatnya pu buah nyur karena bahu sakit juga. Langsung ya Allah ampuni ulun, ya Allah ulun nang salah pian kada salah. Itu hatinya kayak itu pertanda orang itu sudah mulai berasih hati. Tapi bila katuju mengungkai dan mengangkat dan memperpanjang aib orang, lupa lawan aib diri sendiri, pertanda hatinya masih rikat. Jadi mbah tang tentang sar dijajak kulit pisang. Ampuni ulun ya Allah, ulun nang salah. Dah. Ulun nang salah. Dah kui. Ngorang bahari pang. Set. Ditimbai orang bara. Habu panggangan. Panas lo. Set. Balik. Maka kena kapalanya. Apa jernya? Makasih ya Allah untung habu. Coba aja ke bara. Ayo. Lawan Tuhan kada pernahnya berhadapan salah. Makasih Tuhan untung habu. Ya ini ketujuh benar menggayai. Urang saleh. Ada kita. Hei. Kada beli lihat ke mall. Urang bebuang habu tuh. Beli lihat dulu. Sekali mencongol mintuha. Lo kada wani ya. Epian kabahnya. Allah, akhlak seperti ini sudah mulai hilang karena kada tapi ada nang belajar. Lalu maulah jar orang kada disalahkan. Iya memang orang tetap salah, cuma kitanya hendak membaiki akhlak supaya kita nang memandang aib diri kita, lalu kita minta ampun kepada Allah dan kada menguyak aib orang. Itu aja akhlak. Jadi di pisang tadi kita makasih ya Allah untung kulit pisang, jaga kulit durian kah ya Allah. Tajajak kulit durian batu burit pulang. Kena pulang nang durinya itu. Untung ya Allah kulit pisang. Han jadi rami. Jadi kada papa tejungkang di kulit pisang tuh. Sudah kui anda yang nyur kena bahu untung anda yang jakanya nyurnya 5 biji wassalam. Jadi semakin indah hidup. Iya kah? Iya kah? Jadi anda yang nyur bubur, Allah jinya. Kulit pisangnya tedang sar, Allah jinya. Han? Iya. Takup. Ya. Asik makendaraan ada nama-nama peleng. Ada terlihat tangan, gak ada terlihat napas. Sekalinya sepion terak. Karena muha. Ya Allah, Allah terus. Jadi ini melihat sepion ingat Allah. Apa nang digawi sepion gawian Allah. Melihat kulit pisang ingat Allah. Apa digawi kulit pisang gawian Allah. Melihat pohon nyur ingat Allah. Apa nang digawi pohon nyur anda yang nyur buah nyur adalah gawian Allah. Pokoknya di balik pohon nyur ada Allah, di balik kulit pisang ada Allah. Allah nang dihadapinya, apapun nang digawi Allah, Allah bujur, unda nang salah. Jelas? Apa tuh? Bit. Ada lagu dunia terbalik tuh apa, Bit? Ada gajah di balik batu, ada Allah di balik makhluk, ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya, iya jelas. Kalau kulit pisang hilang siapa yang cungol? Kalau handa yang nyur hilang siapa yang cungol? Oh. Coba pang penyanyi pang nang bisa nah. Aku ni kada bisa. Judulnya dunia tabalik panak. Kahnya aja tabalik menulis. Ah. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud hatimu. Diam-diam suka padaku. Memang Allah enggak pernah marah sama kita. Walaupun didingsirakannya di kulit pisang, walaupun digugurinya handayang nyur, walaupun digugurinya buah nyur. Aku tahu maksud hatimu, diam-diam suka padaku. Nyenang marasani nang tahun apa waktu ketiban gajah. Nyamun kada panah kada tahu dirasa. Mun sudah keguguran Allah Ta'ala baru tahu. Ini kanakan biasanya hafal nih. Ada gajah di balik gundang. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya lumpuh. Jadi nang congol nih gajah, batunya hilang. Allah, salah apa aku? Banyak, itu aja harus bertakon lagi. Buang gugur di kendaraan, apa salahku aja? Kada bisa. Betakon pulang, dasar kada bisa berkendaraan, betakon pulang, apa salahku? Dasar salah. Dasar lah, sudah salah tuh kada merasa salah, berarti gua nol benar salahnya. Orang pun salah tuh, aku ya lagi salah. Ini apa salahku aja? Nah ini cara supaya jangan menggibah orang. Pokoknya kulluh zain, kulluh hasan. Semua indah, semua bagus. Nang salah tu kita masing-masing. Masing-masing aku salah, ngasikoh aku salah. Aku, lawan siapa salah? Lawan Allah. Mudahan Allah memahamakan dan kawa memberi taufik hidayah kepada kita untuk mengamalkan akan amalan itu ya Allah. Anak nakal salah seorang. Tu Tuhan nang bolah gawian lawan seorang. Tinggal lalu jalan keluarnya. Setelah menyalahkan diri, apa jalan keluar? Minta ampunlah kepada Allah. Nabi pernah bersabda, man lazimal istighfar. Barang siapa serius, bujur-bujur, ma'amalakan, minta ampun, mengaku salah, kada menyalahkan orang, malah menyalahkan diri, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Jalan sempit, ada aja kena jalan keluarnya. Kusut tu benang, ada aja kawa mahurai. Masalah gonol kayak apa aja, pasti akan selesai. Kenapa? Karena dia mengaku salah, dia minta ampun sama Allah. Dan jar Nabi, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kena inya dapat rezeki kada melewat usaha. Tengah malam jam 10 ketok kurang. Sekalinya dikira mengganggu hara matahari sop panas-panas. Lawan paha ayam 2 buting. Beh. Nasinya pulang serangsang. Acan padasnya pulang sepiring. Oma, limau nipisnya. Sedang makahatan lalaparannya. Nang menukar menu urang. Nang memasakkan nasi sop urang. Seorang tinggal suap. Napa gerang amalan. Mengaku salah urang kada denang salahnya. Minta ampun siang malam. Amun katuju menguya aib urang, lalu iya nang seorang menggawi makanan, urang makannya an lucu. Nang memasak pepuyuh tu seorang, sekalinya nang makannya kucing, kan? Nengaran lain rezeki seorang tolah, nang munjun seorang, nang memberasi iwak seorang, nang menyanga seorang. Apalagi sudah mendinginakan andak di meja, bawai semen juhur dulu, pahadangan semen juhur, kucing ni paham juga. Nah jar kucing tuan neh lagi sholat, cak bluncetnya ke atas meja, pang igutnya, bawanya ke lain. Nyak ada mau makan di situ ke lainnya. Ah, saat lima tuntung sembayang, ya Allah, piring aja lagi. Puyuhnya hilang. Ditihi saalinya di higa rumah mah kucing. Makan begar pua pulang. Masya Allah, mudahan. Kita salahkan orang, tapi jangan angkat kesalahan orang. Jangan terlalu bicara kesalah seorang habis. Siapa yang salah kita? Yang kita hadapi siapa? Orang. Orang itu siapa? Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Hilang batu, gajah nang datang. Jelas saja kah? Ya Rasulullah. Malam ini malam apa? Malam minggu lah, bila hujan malam ahad. Bila nyak ada hujan malam minggu, nih mbak tuntung ke pengajian nih, tuntung sudah belikan, lalu ke diskotek aja teh. Nih malam minggu. Apa ke diskotek? Kira-kira hendak menyambung dalail sako di situ lah. Tonak beburdah. Amin tajaku riji romim bidi salami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala. Di diskotek nih. Ada nang si kumpulang, ya Nabi salam alaika. Ada nang si kumpulang, ya taibah. Maka doh semenyaan nih. Doh lawan Nabi ini maksudnya. Kalau wai, aku ini kada tahu bang. Kada suah seumuran menjajak diskotek. Karena mun ku jajak hancur. Jadi kada suah menjajak. Asa handak juga bang lah. Sekali-kali. Kita gani inang tepatuh itu nah. Mun nang menggani aku nang kada bisa juga sama bungolnya. Nang tepatuh nang telihai tuh. Ya Allah. Mun samat ya bungolnya masuk bingung. Kemana nang supaya rame bingung pulang ngerti tahu kujuk-kujuk. Pas ketak ujung wisi benar. Cari apa mas ya? Oh. Nak bakamih Yazidin. Oh mau kencing ya mas. Kalau isinya lagi dipakai, isi saya juga bisa dipakai. Mas orang baru ya di sini. Ujar. Hai, guru judi kah ya? Aduh. Ntar lah guru lah ya. Doakan aja guru aja mudahan ulun berkat terus. Masya Allah. Tanggungkan akan dosamu atas dirimu. Dan jangan engkau tanggungkan dosa yang kita gawi itu atas mereka itu. Dan jangan engkau sucikan akan dirimu. Dan engkau mencela akan mereka itu. Jadi rumusan supaya jangan menggibah, satu, tanggungkan kesalahan kepada diri sendiri. Semua orang baik-baik. Kedua, baik membaca istighfar buat diri dan orang lain daripada nyembati orang. Baik mintakan ampun daripada nyembati orang. Dan kepada nang disambati, nang dikuyak, jangan sedih ikam. Kenapa ikam dapat hadiah? Apa bersedih-sedih? Mun ikam tulah disambati orang sekampung dikuyak-kuyak, aib ikam tulah sekampungan menguyak, semuanya antum mahadiahi ikam kebaikan. Bapak bersedih-sedih, harus saya dilawani, santai aja muhanya, muha ikam juga. Nang sikong mahadiahi ikam kebaikan, sikong mahadai kebaikan, habis kebaikan inya, maka kejahatan dosa ikam nang diambil oleh nang menyambati tadi, jadi kedusa bersedih-sedih sambati orang. Dikuyadi, beberkan orang ayat kedusa ranai aja. Malah lagi, ya Allah, ampuni inya ya Allah. Ampuni inya, kasihan inya ya Allah, kebaikannya habis. Malah dosa ulun yang ditimbai ke sana. Ada seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari. Saat itu sang istri bertanya kepada wali tersebut, eh, lakiku, kenapa jadi pian ini guring? Jakabi ibadat, bunyinya pen wali. Kenapa jadi guring? Anu jesidin, aku beribadat, anu tebanyak sudah orang mengirimi aku pahala. Jadi baik ku guring malam ini. Kenapa jenang bini? Malam ini sakampungan menyembeti aku. Jadi baik ku guring jesidin. Jadi pahala nang datang udah aku menyeraput. Baik ku guring, yuk kita betutui jesidin. Sayyiduna Hasanul Basri, tabi'in yang pertama bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kala disambati orang, malah sidin bikin talam, dibuat itu kurma di talam, dijulung kepada nang menyambati. Kenapa? Inya jisidin berbuat baik, lawan unda, unda balas dengan berbuat baik, mengirim talam. Besi kurma. Jadi kalau saya tersinggung, bila ikam tuh disambati orang, apalagi bujur, kalau saya tersinggung, malah lagi ya Allah untungnya unda pengoler, pengoler sudah harat tuh nak ini Tuhan anak menyugihakan unda lawan kebaikan. Pokoknya jangan sedih habis saya bilanya sedih bebungulan diberi pahala sedih lah. Orang nang dihiri itu ikam nang disambat itu ialah untung benar habis saya. Namanya mbat itu je yang rugi. Jadi mun bahakunan tu hiduplah hakun disambati pada menyambati. Kenapa mun disambati itu guna pahala malah bisa habis dosa. Sekali masuk kena ada akhirat, kena ada dosa lagi je Tuhan. Maka ulun ini Tuhan banyak mana dosa ulun. Unda je Tuhan maha adil nyawa disambati orang. Jadi dosa-dosa nyawan dati baik kau ada orang namanya mbati. Oh mintulah Tuhan. Mai jaka semalam-semalam nyinya. Tahu ulun mengkaini ulun kada sangit disambati orang, ulun kada tersinggung disambati orang. Kenapa? Ditransfer dosa seorang kada orang nang menyambati. Maka manusia ini betuyuk menyambati. Dan nang menyambati ini pulang jua pulang bependarnya napa gerang. Maknya bujur jar. Maulah unda jar. Tu bujur pang inya menggawe ke itu jadi pang disambat. Justru bujur gibah ngarannya. Pun kada bujur fitnah ngarannya. Jaga muntung. Mudah-mudahan jangan kita membiasakan menguyak aib orang. Dari karena itu awal pembersihan hati adalah memandang kita yang salah. Allah bagus aja. Lalu kemudian kita kada kawat tapi begaul banyak. Duduk di kamar mengetek tasbih. Apapun yang kita rasakan dalam hidup itu dari Allah, kalaupun kada cucuk lawan liur, itu hukuman buat kita. Kita terima dengan lapang dada. Tidak ada siapapun yang kita libatkan selain Allah kita. Kita Allah. Aku Allah. Allah aku. Kalaupun ada orang nang nyakiti kita, inya salah. Tapi kita berucap, ya Allah, ulun nang lebih salah. Ulun maharap ampunan pian. Ampuni inya juga. Kalaupun ada orang nang membunguli kita, ya Allah, ulun nang lebih salah, inya salah juga. Lalu amalan paling bagus apa menghadapi hidup-hidup yang kaya itu? Man lazimal istighfar. Banyaki membaca minta ampun. Kena Tuhan bila sudah maampuni dosa kita, kita ini hidup di dalam kesurgaan. Nyaman terus. Kenapa jadi nyaman terus? Diampuni sudah dosa. Nang jadi menyeraput masalah ini karena dosa. Dosa. Mudahan Allah beri kita taufik hidayah dan bimbing kita ke jalan nang bujur. Amin amin ya rabbal alamin. Isya sudahlah. Mudah-mudahan karena minggu akan datang kita sambung kembali dan mudah-mudahan segala hajat kita, doa dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik, yang bagus buat diri kita. Kalaupun itu kada bagus, bukan Allah yang salah, kita yang salah. Semoga kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa zahir batin seumur hidup, dapat rahmat yang luas, dapat berkah taufik hidayah, doa hajat dikabulkan, mati beriman dan membawa ma'rifat yang sempurna dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya bersama para nabi rasul dan orang-orang saleh. Ala jilkan niyah wa ila hudrasin nabi al-fatihah. Ya kena'udzumiyah صراط الذين أنعمت ولا الضالين أفضل ذكر معلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsini wa ahli wa taqabbal thawaba ma amilna min anwa'il khair bi fadlik ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat khususan ila ruhi rasulina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ila arwah mashayikhina wa ma'allimina walidina wa ummahatina wa usulihim wa furu'ihim ila arwah man la sayyara wa la zakara lahum man la'alamu bihim wa bi asma'ihim awsulinahum thawaba dhalika min إنا إليهم نمشي عن مدى أنهم من النار وفقاك أنهم من النار والشراء أنهم من النار وأسقى أنهم من النار ونجاة أنهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم رحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين من تعمق الله من ترضى بنار دنيا آخرة